فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, sahabat-sahabat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus para bikers yang terdiri dari teman-teman Briges, XTC, Mountraker dan FBR yang semoga Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, pada hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Agung Buah Batu karena Allah. Karena wallahi Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, dalam Al-Qur'an, dalam surat yang kita hafal semua, surat Al-Asr, Allah bersumpah demi waktu demi masa. Ini menandakan bahwa waktu dan masa merupakan bagian sebuah kesempurnaan dalam kehidupan. Allah bersumpah demi waktu yang Allah ciptakan. Ini menandakan bahwa waktu yang Allah ciptakan merupakan sebuah kemuliaan. Ketika kita lupa bahwa waktu merupakan media di mana kita bisa beramal soleh karena Allah dan hanya untuk Allah. Si fulan menghafal Quran, hadis luar kepala, Ustaz, ibadah rutin, cuma udah mati, Ustaz. Ya enggak ada manfaatnya. Kenapa? Dia sudah enggak punya waktu. Kita sekarang punya waktu. Dan waktu ini merupakan nikmat yang Allah berikan. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustakan? Banyak orang yang dulu berteman dengan kita, perasaan baru kemarin, usianya juga enggak jauh sama kita, sudah lewat. Masa lalu membuat dia telah kehilangan nyawa. Masa lalu membuat dia tidak diberikan waktu oleh Allah untuk bisa berbuat banyak kebaikan. Tapi alhamdulillah, izin Allah sampai hari ini, sampai detik ini, Allah masih letakkan nyawa dalam badan kita agar kita bisa beramal soleh. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustakan? Berulang kali ayat dikatakan, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat Allah mana yang mesti kau dustai? Karena kenikmatan yang terkadang kita lupakan, Allah sebut وَبِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Suruh sebut nikmat Allah. Ini perintah. Menyebut nikmat Allah itu perintah. Sebenarnya tantangan Allah buat kita itu. وَبِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Nikmat Allah sebut. Tapi Allah jawab lagi dalam ayat lain, وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kalaupun kau sebut nikmat Allah, tidak mungkin tersebut. Kenapa? Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walajina bimislihi madada. Katakan ya Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada dunia, katakan kepada manusia sampai akhir zaman nanti. In kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Kalau seandainya air di lautan, seluruh lautan di muka bumi ini dijadikan tinta untuk menulis nikmat yang Allah berikan, dan batang-batang pohon dijadikan kalam untuk menulisnya, tidak akan pernah cukup laut itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Sekalipun didatangkan lagi sebanyak itu, terus ngapain suruh ngitung Ustaz? Supaya Allah tak Allah pengin supaya kita merasa kerdil di hadapan manusia, di hadapan Allah. Karena mungkin buat kita orang mah kecil lah. Enggak ada rasa takut kita sama manusia. Enggak ngaruh. Ini orang Indonesia, Belanda tinggi-tinggi. Kita kecil-kecil tetap aja kabur tuh Belanda. Butuh waktu 350 tahun, hayo we 350 tahun perang. Pokoknya yang penting ujungnya menang, betul? Nah, Indonesia, Jepang datang. Nah, enggak bakal kuat. Agresi Belanda, nikah. Ini belum lagi apa PKI dari tahun 48 pindah tahun 65, enggak ngaruh. Manusia mah habislah. Tapi Allah perintahkan kita untuk menyebut nikmat Allah, tujuannya apa? Supaya kita punya rasa takut sama Allah. Makanya kita enggak boleh takut sama makhluk, takut sama Allah. Kalamun aslah yantahi. Oh, kalau urusan sama manusia mah enggak ada beresnya. Betul aja dicari salah manusia tuh. Apalagi pernah salah. Susah kita betul. Kalamun aslah yantahi. Omongan orang enggak ada selesainya. Allah perintahkan suruh sebut nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaupun kau sebut nikmat Allah, enggak mungkin terhitung. Nah, ketika manusia enggak bisa merangkai kata, mengucap kata, menguntai kalimat untuk menyebut nikmat Allah, ini menandakan betapa kerdilnya dia. Betapa kecilnya dia di hadapan manusia. Agar manusia paham bahwa semua yang Allah ciptakan ini pada hakikatnya untuk mempertontonkan kekuasaan Allah. Makanya kita kudu menyikapi nih ya dengan sikap yang mulia. Karena kalau tidak nanti kerugian. Ketika banyak orang berhijrah, ketika banyak orang berhijrah, hijrah ini kan ibadah yang harusnya membuat si pelakunya itu makin baik. Cuma kadang orang suka melupakan bahwa hijrah itu ibadah. Kita kalau sudah bicara ibadah, kita bicara apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Makanya saya senang sekali nih sama sahabat-sahabat bikers nih di Bandung. Ya, bukan sih ingin mengungkit masa lalu siapa kita. Cuma ya anak-anak sekarang ya perlu dibantu juga, karena kan kita pernah hijrah duluan. Dirangkul, ketemu di masjid, rutinitas belajar. Karena kalau cuma judulnya hijrah, kita bersyukurlah bisa hijrah. Tapi kan hijrah berat, Ustaz, emang. Mempertahankannya jauh lebih berat loh. Ini Bandung ini, waduh. Orang gak paham kadang-kadang mana agama yang benar, mana agama yang salah. Kelihatannya Islam, tapi kalau diperdalam innalillah, ternyata Syiah. Ya, tawaran sholat tiga waktu dan kawin mut'ah. Sama apa aja kuat, Tat. Disogok juga gak bakal bisa, Tat. Iya, kalau tawarannya mut'ah mah, loh kumahnya. Bingung ini tawarannya berat. Ini kan bahaya lagi ya. Makanya butuh obrolan, kita butuh bimbingan. Poinnya sih seperti yang kita bahas di Al-Quah kemarin. Kita pengen ini anak bangsa ini enggak melihat latar belakang, tapi visi kita ke depan. Pemuda harus bersatu. Di atas apa? Di atas Islam. Karena yang mempersatukan kita ya Islam. Cuma yang jadi permasalahan Islam yang mana, Ustaz? Karena semua ngaku Islam, iya. Indonesia semua ngaku Islam. Tapi kalau kita kembali kepada syariat Islam yang dimaksud, yang ayat katakan inna dina indallahil Islam. Enggak pakai embel-embel. Islamnya Islam. Ma'ana ali wa sahabil yauma, kata Rasul, yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itu Islam. Ya, berarti kalau yang Rasul sama sahabat di atasnya itu dulu, Ustaz, ya sampai kapanpun Islam semodel. Karena sifatnya rahmatan lil alam. Nah, ini ada beberapa hal ini yang bisa merusak hijrah kita. Saya pengen bahas nih. Mudah-mudahan jadi sebuah nasihat buat kita ini, ya. Yakni berkaitan tentang orang yang beragama dengan cara yang salah. Padahal tinggal disyukuri ya. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustakan itu kan syukur. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu syukur loh. Cuma yang terjadi, syukur menjadi sebuah bencana ketika kita enggak paham cara bersyukur. Berapa banyak orang yang hijrah sekarang malah futur. Boring sama hijrahnya. Ya, setelah saya hijrah, Ustaz, ternyata berat ujian, Ustaz, ya. Dulu waktu saya belum hijrah, Ustaz, batuk aja orang kabur, Ustaz. Sekarang saya hijrah, Masya Allah, Ustaz. Nyuruh aja gak ditengok. Kadang gak didengar. Kepancing emosi setan. Oh, setan tahu kita sumbu pendek tuh. Hobinya bukan minum madu tapi makan sarang tahun, ya. Jadi agak emosian gitu. Ini suka kepancing aja hawanya. Jangan. Ada 4 hal penyebab kita boring sama agama. Yang harusnya kita bersyukur malah kita tersungkur karena keburukan yang kita lakukan. Kata ulama, yang pertama nih, hati-hati nih. Yakni kita ini orang yang suka berlebih-lebihan dalam hal beragama. Biasalah hiporia, baru tobat, pengen dipandang lebih baik ketimbang yang lain. Ini bahaya. Kita tobat ini kan karena Allah, bukan karena manusia. Dalam dunia dakwah, dakwah yang paling baik itu ketika kita bisa mendakwahkan diri kita, keluarga kita, baru orang lain. Jangan terbebani. Wah, setelah saya ikut kajian di Masjid Agung Buah Batu, Ustaz, saya selama ini salah langkah, Ustaz. Makanya pulang dari kajian saya langsung samperin tongkrongan, Ustaz. Saya acak-acak. Ini orang galak amat. Nah, banyak tuh. Ya, sehingga akhirnya kebenaran mendatangkan permusuhan. Padahal kalau dia mau flashback sedikit, lawong dia saja berubah butuh waktu. Enggak bisa langsung. Berapa puluh kali, berapa ratus kali azan berkumandang kita cuekin. Sekarang ketika kita taubat, ngelihat orang yang dengar azan enggak datang ke masjid, kita main ngamuk aja. Ntar dulu. Kesalahan kita tuh suka menganggap bahwa hidayah itu kita yang mendatangkan. Itu salahnya kita. Makanya ketika kita tahu kebenaran, kita ngomong sama orang, pengen orang paham sekali kita ngomong. Subhanallah. Ini masyarakat sini, Ustaz, aduh, hatinya membatu, Ustaz. Kenapa? Ya Allah, Ustaz, kalau anak cerita takut dibilang sombong, enggak cerita jadi enggak ada obrolan nih, Ustaz. Ya cerita dah. Seminggu, Ustaz, anak sampaikan kebenaran di sini, Ustaz. Enggak ada satupun yang merespon. Ya wajar dong kalau anak emosi, Ustaz. Kalau anak enggak emosi, anak bukan manusia, Ustaz. Oh begitu. Akhirnya anak bilang aja, ya kalau kalian sudah enggak mau mendengar yang saya katakan, dengarkan ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Aduh, ini orang. Udah dibilang hidayah itu jobnya Allah. Ayo dong belajar dong. Hidayah itu buah yang dipetik, sebabnya dibuat, ditanam. Jangan pengen orang dapat hidayah tapi penyebabnya enggak dibuat, enggak bisa. Anda bisa dapat hidayah, penyebabnya kan coba flashback. Apa sih yang membuat Anda dapat hidayah? Ya, ketentraman dalam hati start ketika datangnya hidayah. Kenapa? Belajar agama secara bertahap. Ya, kembangkan ke masyarakat. Bahwa ternyata memang belajar itu bertahap. Rasakan nikmatnya baca Quran. Kalau dulu mungkin musik-musik underground lah. Apa underpass? Pokoknya musik haji. Wa minan nasi may yastari lahwal hadis. Di surat Luqman tuh. Nabi sudah kasih bocoran. Nanti ada manusia yang menghalalkan musik. Dulu Nabi ngomong begitu. Kalau sekarang kita ngomong begini, ini kelompok nggak demen musik nih, Wahabi, gitu ya. Kan orang dikit-dikit Wahabi sekarang ya. Astagfirullahaladzim. Sebelum ada Wahabi, itu ayat udah turun, betul. Tapi kan kata Ustadz ini. Ya kan kata Nabi begitu. Kita nulis kata Nabi apa kata Ustadz, kan begitu bahasanya. Cuma memang orang enggak bisa meninggalkan begitu saja, Ustaz. Iya, perlu pengganti. Makanya ketika Ahi Kiki ngomong, Ustaz, besok ada pengajian, kita pindah ke Masjid Agung Buah Batu. Kebetulan ada salah seorang ikhwan kita dari XTC, betul? Ya. Masya Allah, Ustaz, bacaannya bagus. Nanti akan membimbing bagaimana cara baca Quran. Wah, senang banget. Kalau kita ngomong saklek, memang zaman Nabi ada pengajian, enggak ada mukodimanya ngaji. Tapi enggak apa-apa, hukum asalnya mubah kok. Yuk, rasakan nikmatnya baca Quran. Saya senang banget, bersyukur saya. Saya bukan orang buah batu, tapi tadi mendengar kita-kita semua baca Quran. Ya Allah, nikmat Allah mana yang mesti kudustai, ya Allah. Kalau dulu jam segini lagi sibuk di portal kita, prat-prit, betul? Lagi ngumpulin dana dadakan. Sekarang Allah kumpulkan kita di Masjid Agung Buah Batu yang dulu enggak pernah kita tahu dalamnya seperti apa. Ya Allah, Ustaz, kalau sedikit merenung masa-masa dulu Ustaz dibandingkan dengan sekarang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang saya mesti dustai, Ustaz? Perasaan belum lama saya gandeng tangan teman saya di masa lalu, Dad. Dia sudah meninggal karena tertusuk, karena mabuk, ode dan lain sebagainya. Saya manusia yang punya nyawa satu, Dad. Tapi sampai detik ini Allah selamatkan saya hingga saya bisa duduk di tengah-tengah orang yang baca Quran, Dad. Ya Allah, nikmat Allah mana yang mesti saya dustai, Dad? Kalau dulu saya datang ke rumah, itu orang tua saya berubah putih kulitnya, Dad. Bukan karena putih, pucet. Takut dengan kedatangan saya. Tapi kalau sekarang, ya Allah, Dad, izin Allah semuanya, Dad. Bahkan kedatangan saya pun dinanti oleh mereka, Dad. Nikmat Allah mana yang saya mesti dustai? Sehingga dia bermuhasabah diri. Dia coba kritisi hidupnya. Ada proses untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Kalau Allah yang mengatakan bahwa walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketentraman hidayah datang ketika kita enggak mencampur adukan iman dengan kezaliman. Maka kita juga perlu tahu, jangan jadi orang yang ekstremis. Ini ada teman yang masih punya masa lalu buruk. Coba sih dakwahkan dengan tingkah laku. Kita yang dulu enggak pernah tersenyum, sekarang umbarlah senyum pada tempatnya. Karena at-tabassum fi wajhikal mumbasyit, bahkan dikatakan ibadah ketika kau meletakkan senyum di wajahmu untuk saudaramu. Tegur sapa dengan salam, absus salam bainakum. Ini daya tarik khusus. Ya. Yeah. Senior ngelihat junior datang, ingat masa lalu, dulu saya enggak ada yang bimbing, Tat, seumuran dia. Kalau bukan karena Allah, saya mah gak bakal begini. Saya sekarang senior ngundang anak-anak, ya Allah. Ayo silakan sayang. Islam bikin lembut. Islam yang benar membuat si pelakunya qaribin hayyin sahlin, menjadi orang yang gampang berinteraksi. Kalau dulu orang gak menerima kita, di atas naungan Islam dunia menerima kita. Qaribin hayyin, lembut, sahlin, mudah. Selalu menyiapkan maklum yang banyak ketimbang kesalahan yang dilakukan, sehingga dia gak terjebak dalam penyebab futur yang pertama, berlebih-lebihan dalam beragama, sehingga membuat orang takut, orang khawatir. Emang harusnya gak begitu. Gimana supaya kita gak berlebihan, Ustaz? Belajar, sehingga kita akan sadar nanti bahwa ternyata yang mendatangkan hidayah itu Allah, bukan kita. Oh, kalau saya gak ngomel, Ustaz, waduh, gak bakal diizinin. Oh, kalau saya gak ngamuk mah gak terjadi, Ustaz. Untung saya agak melotot dikit, Ustaz. Oh, ini bahaya nih, ya. Salah. Atau mungkin betul karena dia melotot kejadian, cuma kan caranya salah, akhirnya pasti rusak. Karena hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Sekarang Anda pengen sebuah kebaikan didatangkan dengan cara yang tidak baik, ya gak mungkin. Apapun rumusnya, yang namanya kebaikan datang dengan cara yang baik. Tidak ada kebaikan yang kita hayalkan dan kita inginkan datang dengan cara yang haram, enggak sudah. Makanya walaupun mungkin berat terasa, karena memang begitu bahasa ulama, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Yang namanya sorga siapa juga mau, tapi kan dikelilingi sama yang enggak enak. Yang namanya neraka siapapun ogah, tapi dikelilingi sama yang enak-enak. Maka ketika saya pengen sorga, tat ujian, ya Allah ya Karim, berat banget, Ustaz. Hujatan, cacian, cibiran, makian. Aduh, ini kalau kurang-kurang sabar, tat, ya back to 60, tat. Kembali ke tahun 60-an nih urusannya nih kalau begini, ya. Itu ujian tuh. Tapi kita gak kepancing, karena agama telah membuat kita menjadi orang yang mengerti bagaimana cara menaklukkan hidup. Yang kedua, ya itu yang pertama tuh, penyebab kita futur karena berlebihan. Supaya gak berlebihan, bagaimana? Dekat sama senior, dekat sama orang-orang soleh, supaya gak terjebak dalam kesalahan. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam hal yang sifatnya mubah. Mubah tahu? Mubah itu artinya boleh, halal. Ya, kita ngaji di masjid atau menentukan tempat ngaji di mana, ya mubah. Di masjid boleh, di kelas boleh, di gudang boleh, di tempat-tempat tertentu gak ada masalah. Itu mubah. Kemarin kita di gudang, ya tempat tongkrongan, sekarang gak memungkinkan karena ada sebagian teman kita yang bikin acara juga di sana. Gak apa-apa, bukan berarti kita gak membuat kegiatan yang positif. Masjid pun ada. Kalau masjid gak ada bagaimana, Ustaz? Bumi Allah ini masjid. Gak usah khawatir, akan selalu ada tempat buat menegakkan yang baik, asal memang tujuan kita baik. Tapi nanti ada orang yang berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Berlebihan. Wah, saya emang gak tat, kalau gak di gudang gak ada pengajian. Tuh, saya emang kalau gak di masjid gak ada pengajian, tat. Giliran masjidnya direnovasi nggak ngaji, ya nggak ada masjid, begitu. Kan bahaya lagi. Padahal di bumi manapun kita berpijak, kalau bahasa ulama, fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamia. Di bumi manapun kau berpijak, tegakkan Islam. Kita mau dimanapun, ayo. Bahkan kalau perlu kita rencanakan camp nantilah. Ya. Yeah. Muslim camp. Yuk kita camping yuk. 3 hari di alam, tadabur. Menyatukan diri dengan apa yang Allah ciptakan, menjadi ulil albab. Karena memang perintahnya begitu kan? Diperintahkan dalam Quran itu surah, kalau hari Jumat imam suka baca tuh. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa suddihat fadzakir. Allah yang suruh. Kata Allah apa? Apa kalian enggak melihat bagaimana unta diciptakan? Di mana kita ngelihat unta? Di gurun. Di masjid enggak ada. Apa kalian enggak melihat bagaimana langit ditinggikan? Gimana kita bisa ngelihat langit? Internet betul. Kalau mau ngelihat langit kan keluar, keluar masjid. Wa ilal ardi kaifa sutihat? Ini bumi dihampar. Wa ilal jibali kaifa nusibat? Gunung ditinggikan. Ada perintah untuk menyatu dengan alam. Untuk menjadi ulil albab. Menjadi orang yang bisa menyimpulkan, karena sejak ribuan tahun yang lalu itu langit enggak berubah. Itu gunung enggak berubah. Bumi pun tidak berubah, unta pun tidak berubah, tapi enggak semua orang jadi ulil albab. Sekarang Anda diberikan kesempatan untuk jadi ulil albab. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma? Nikmat Allah mana yang mesti kau dustai? Sehingga Anda pandai menyimpulkan. Tidak berlebihan dalam hal yang sifatnya mubah. Yang sifatnya boleh-boleh saja. Anda ngaji pakai baju koko, kupluk sama sarung, mubah boleh. Syukur kalau bisa pakai gamis, pakai sorban, cakep, boleh. Tapi itu kan mubah. Jangan gara-gara enggak pakai uniform khusus kita enggak ngaji. Yang biasa ke masjid pakai koko sama sarung. Ketika azan berkumandang, yuk sholat, sholat. Aduh, enggak bawa baju, koko sama sarung. Enggak ada alasan tuh. Jangan fanatik. Saya semua orang Indonesia, Tat, kalau sholat harus pakai songkok. Harus pakai peci lah. Kok enggak sholat, enggak bawa peci, Tat? Apa hubungannya juga? Orang perempuan di Indonesia diidentikan agama dengan sholat dengan mukena. Mukena sini sama ya. Mukena. Sehingga kalau yang namanya sholat harus pakai mukena. Giliran lupa mukena enggak dibawa. Ibu pada enggak sholat, udah azan, enggak bawa mukena. Padahal di Arab enggak ada yang tahu mukena. Ya semoga dimudahkan pada umroh, pada haji dah. Amin. Ntar di Arab nanya, astari syai'an min mukena? Mukena? Orang Arab gereng kepala, ish mukena, wallah mukena. Ada yang ada orang Arab lahiran Sunda, ting. Subhanallah. Karena enggak ada kaitannya sholat dengan mukena, tapi boleh mubah. Karena mukena lebih simpel kan ya. Tapi pakaian perempuannya, mukenanya perempuan, itu Islam kasih kemudahan. Karena secara umum dalam bahasa agama, innal mar'ata idza balagatil mahid falam yasul ayra minha ila hadza wa hadza. Perempuan kalau sudah walek, kewajiban yang utama bukan sholat. Perempuan haid mah enggak boleh sholat. Abis haid baru sholat. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan tuh. Jadi baju perempuan, mukenanya perempuan. Nah, Islam diajar simple. Sama orang laki sebenarnya. Pakaian yang pantas buat sholat, pantas buat bersosialisasi, ukurannya sholat. Ya, jadi silakan Anda mau jadi apa aja di dunia, silakan. Pengusaha, ya, jadi pedagang, pejabat pemerintahan, jadi polisi, jadi ABRI atau jadi apalah, silakan saja. Yang penting baju yang kamu pakai pantas buat sholat. Sehingga ketika azan berkumandang nanti, yang mubah ini memang boleh, cuma enggak berlebih-lebihan. Karena di kita ini ada yang berlebih-lebihan mengaitkan Islam dengan pakaian-pakaian tertentu. Yang sudah ngaji dengan kelompok ini pakai baju koko panjang, ya, celana pangsi, persis kayak orang Pakistan. Nih, kalau sunnah mah begini, Ustaz. Sunnah begini, siapa bilang itu sunnah? Karena orang Arab sendiri yang turun hukum gak pakai begitu, kan? Yang biasa di Arab pakai gamis, kalau gak pakai gamis gak ada sholat. Ya salah. Karena Islam ini kan rahmatan lil alamin. Nanti Pak Tani kalau gak pakai gamis terus dia gak sholat kan kacau. Ya, walhasil sudahlah. Hukum asalnya jangan berlebihan dalam hal yang sifatnya mubah. Ini kalau orang sudah berlebihan dalam hal yang sifatnya mubah, akhirnya capek sendiri nanti. Yang ketiga, yakni enggan hidup berjamaah, suka hidup sendiri. Dia merasakan bahwa perubahan yang dia alami ini merupakan hidayah yang Allah enggak berikan ke sembarang orang. Sehingga dia menjadi stranger lah. Al-Ghuraba, orang yang asing. Teringat hadis Nabi, bada'al Islam gharib fa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam asing akan kembali asing. Beruntung orang yang merasa asing. Bada'al Islam gharib fa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Diterjemahkannya serampangan, tapi Islam dimulai dengan keasingan, maka akan kembali asing nanti. Ketika orang sudah enggak asing sama Islam, nanti satu waktu orang akan asing dengan Islam. Betul. Zaman Nabi orang udah enggak asing, orang enggak makan riba, udah enggak kaget. Laki pakai jenggot biasa, perempuan pakai kerudung wajib, dulu udah biasa. Nanti satu masa nanti orang lagi pakai jenggot diheran-heranin nanti. Ada yang omongin macam-macam. Anak muda pasti kelihatan wajah mudanya udah pakai jenggot. Ada yang nyaut akar gigi. ada. Saya bukan menghina, emang saya juga pakai. Ini celotokan di masyarakat ini. Perempuan pakai kerudung panjang, ada aja. Sakit. Enggak gerah. Atau apalah bahasanya. Tuh, idza marru bihim yataghammazun, kata Allah. Biasalah kalau orang berbuat baik, lewat di depan orang yang enggak baik, yataghammazun, dikasak-kusukin. Tapi gak membuat dia gentar, kenapa? Karena dia beragama karena Allah. Emang Allah yang suruh. Makanya dia gak gentar. Dia beragama dengan ilmu. Dia gak ikut-ikutan. Ya, jadi nanti kalau dia beragama dengan ilmu, orang nanya tinggal jawab. Kamu teh masih muda, udah berpenampilan kayak ustadz aja lah. Baju koko, pakai celana cingkrang, pakai kain sarung, pakai kupluk. Kayak ustaz. Udah gak nyambung sebenarnya itu orang. Apa hubungannya koko sama kupluk sama ustaz? Ustaz bahasa Arab, koko bahasa Cina. Udah gak nyambung, betul. Dari mana hubungan koko sama ustaz? Gak ada. Ini orang suka bilang, no, ustaznya pakai baju koko. Saya suka sengaja sama teman-teman bikers di Indonesia ini. Paling cuek penampilan saya, kalau gak diingetin orang saya, Masya Allah, saya senang bikin saru. Sampai orang bingung ustadznya yang mana tuh. Karena memang hukum asalnya gak ada penampilan khusus. sunnahnya ada pakai pakaian putih. Ya, tapi bukan berarti wajib putih. Sehingga nanti ada beberapa teknik dalam dakwah yang sifatnya jemput bola, bukan nunggu bola. Kita enggak bisa paksa dong sahabat-sahabat bikers yang pengen hijrah ini, silakan datang ke pengajian di Masjid Agung Buah Batu, syarat pakai baju putih-putih, koko, kupluk, sarung sewarna, enggak bisa dong. Agama enggak bisa begitu. Lagi kalau antum dimudahkan, antuna dimudahkan duduk di majelis ulama di Mekah Madinah, kita akan lihat nanti yang di depan syekh itu beragam penampilannya. Saya enggak bakal negor mau pakai baju apapun silakan. Yang ditegor kalau enggak pakai baju ke masjid itu. Jadi hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Enggak dipaksakan. Nah, orang ini bisa futur ketika dia enggan berjamaah. Hijrah membuat dia enggak bergaul. Abis saya kesel tat, setelah saya hijrah ada aja omongan orang yang enggak sat. Yang diingat masa lalu saya tat. Padahal siapa sih yang bisa milih takdir? Enggak ada. Saya kalau disuruh milih takdir tat sama Allah, ini saya nih saja. Ya Allah, saya pengen jadi anaknya Rasul tat. Oh masya Allah. Ini enggak nanggung-nanggung hayalannya ya. Saya pernah jadi orang enggak benar tat, mencuri, mengambil milik orang kan karena kemiskinan, Ustaz. Enggak ada yang bantu saya, Ustaz. Saya mau makan, orang tua saya bilang beli, saya masakin. Dari mana saya beli? Enggak ada, kan saya nyolong, Ustaz. Capek nyolong, saya tobat, Ustaz. Kalau saya boleh milih takdir, Ustaz, saya pengen jadi anaknya Sulaiman, cucunya Daud. Betul. Nabi tajir, betul ya? Sulaiman kan tajir ya. Atau kalaupun memang bukan anaknya Sulaiman, ya ponakan Utsman bin Affan dah paling gak gitu ya. Tapi kan saya kan sepupunya Dudung Marpawi saat, betul ya, yang gak bisa nolong saya dalam kemiskinan sehingga saya terjebak dalam kesalahan. Begitu bahasanya. Jadi ya kalau sampai saya khilaf, ya saya enggak minta diwajarin saat, memang enggak wajar, cuma saat itu yang terbaik ya begini. Sekarang alhamdulillah saya berubah saat. Nah, ketika saya berubah, orang kayaknya enggak siap saya benar tat. Emang dulu saya pengalaman tat, nongkrong ini gang kalau bisa ngomong sama portal, tuh portal ngomong saat. Dia lagi gitu ya. Dulu ajan-ajan saya tat, nongkrong saya di situ tat. Ya, orang buta nanya, masjid mana masjid? Oh, di sono. Orang buta datang ke masjid, saya yang enggak buta cuma nunjukin doang, dulu begitu tat. Ya alhamdulillah saat hidayah makmah Allah ya tat. Alhamdulillah Allah datangkan hidayah tat. Enggak tahu gimana ini hati kalau dengar azan hawanya pengen nangis aja tat. Cuma saya punya teman enggak ngedukung, Tat. Lagi nongkrong, lagi ngobrol, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dia berkumandang, Tat. Saya langsung berdiri. Sorry bro, ada jalan dulu. Wih, mau kemana? Azan. Wih, gile. Sholat. Wih, gile. Nongkrong lagi, Tat. Berat banget, Tat, tobat. Yang perempuan begitu dulu. Waktu zaman masih ngamen, zaman masih bergaul sama yang enggak-enggak, belum tutup aurat, Ustaz. Aduh, masya Allah. Sekarang berubah, hidayah datang, Ustaz. Rasa malu timbul karena iman. Saya pakai kerudung, Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Tiap lewat tempat nongkrong dulu, Ustaz. Itu pada cie. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Assalamualaikum. Sampai hati saya ngomong, ya Allah, kenapa ada gang di sini sih, ya Allah, gitu ya. Ujian. Tapi enggak ngaruh. Dia tahu orang itu harus disampaikan apapun caranya. Bahkan dia berdalil pada setiap hijrah di mana dia berada. Kalau memang harus datang sholat karena azan berkumandang, alasannya kuat. Itu azan panggilan muazin. Mendatanginya pahala. Menjawabnya pahala sejauh suaranya. Masya Allah. Sehingga ketika orang bertanya, kenapa Anda mendatangi sholat? Azan. Itu kan panggilan orang, itu panggilan Allah. Dan merupakan bentuk kemuliaan buat laki-laki. Afdhalus shalatul mar'i fi baiti ilal maktuba. Sebaik-baik sholat seseorang di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Allah ciptakan saya untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan sholat ibadah yang wajib setelah syahadat. Awalu ma yuhasabu min ummati as-salah. Bahkan Nabi bilang yang pertama dihisab sholat. Barang siapa yang bagus sholatnya, bagus semua perbuatannya. Dan sholat barometer. Tanha anil faksa wal mungkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saya capek berbuat dosa. Begitu kata Ibnu Qayyim, idza kunta au hasad kadzunub fada'ha wa in sita falyasta'nis. Hei para pendosa, kata Ibnu Qayyim, kalau kamu sudah capek bikin dosa, tinggalkan dosa. Jadi nanti ada orang yang capek berdosa, ada. Ya Allah, berdosa lagi. Ada yang begitu. Dia kecewa saja karena dia enggak bisa menghindari dosa. Temannya enggak mendukung. Nah, rumus supaya dia tetap bisa istiqomah di atas kebaikan di mana dia tidak berdosa, yuk berbuat baik dengan mengedepankan ilmu. Bukan ikut-ikutan. Kalau memang pakai jenggot ini baik, baik menurut siapa? Allah. Emang di Quran ada bab jenggot, Ustaz? Ya enggak ada khusus jenggot. Cuma di Quran surat Al-Hasyr ayat 7 tuh. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa man nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari rasul ambil. Apapun yang dilarang jauhkan. Tuh umum. Rasul yang bilang waqsus sawarib wa fulliha. Tipiskan kumismu, biarkan janggutmu, panjangkan janggutmu. Nah, jadi kalau besok orang tanya kenapa masih muda pakai jenggot, tipisin kumis, rasul yang nyuruh. Suruh tipisin kumis, panjangkan janggut, bicara panjang pendek ini mah khilaf, yang penting jenggot, kan begitu. Jadi enggak dipermasalahkan. Karena tiap beberapa negeri Islam beda ijtihad. Ya, jangan yang panjang merasa paling berhak sorga. Ntar dulu. Saya mah kayaknya tat belakangan masuk sorga. Kenapa? Enggak ada jenggot tat, enggak subur gitu ya. Enggak gitu. Kalau ini mah sudah fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya, betul? Bisa sholat diri, sholat diri. Nah, kalau memang enggak bisa ya duduk, begitu bahasanya. Ya jangan jadi beda, tidak, karena ada dalil. Bertakwalah semampunya, lihat syariatnya. Perempuan begitu juga, berkaitan dengan kerudung tadi yang disampaikan. Iya, bertakwalah semampunya. Iya, karena ada syariat. Kok cakep-cakep ditutup pakai hijab? Kan harusnya nikmat Allah dipertontonkan. Siapa sih yang mau mukanya cakep, kan begitu? Ya alhamdulillah Allah kasih saya cakep. Makanya dalam rangka bersyukur kepada Allah karena cakep, saya buka dah. Masyaallah. Salah lagi. Kata yang enggak cakep, ya saya juga begitu dulu mikirnya, Tat. Bukan saya enggak mau pakai kerudung, Sat. Lawang ngablak aja enggak laku-laku, gimana tutup? Oh, masyaallah gitu. Ini orang. Bukan begitu menyikapi takdir tuh, bukan begitu. Cakep menurut siapa? Kalau cakep menurut orang Bandung ya karakter Bandungnya lah begini. Tapi yang cakep di Bandung belum tentu laku di Irian Jaya. Bintang perempuan paling cantik di Irian Jaya gak usah sombong kalau di Bandung, betul? Itu mah relatif ya, tergantung kebutuhan ya. Tapi kan doa ngacanya sama, betul? Kita mau cakep, mau jelek, mau pendek, mau tinggi, mau lebar, mau kurus, gemuk, atau mungkin apa kurus, tetap kalau ngaca bacanya apa? Allahumma, yang sering ngaca apa? Allahumma, ada yang hafal kan? Doa ngaca. Ayo doa ngaca. Masya Allah, ini hadiah. Ya, artinya apa? Wallahu alam. Jangan, artinya apa? Artinya. Ya. Supaya bisa ingat Al-Azifi Channel ya. Ya, apa artinya kan? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Ya Allah, seperti engkau baguskan penciptaan diriku ini, tolong baguskan pula akhlakku. Ingat-ingat artinya. Ya Allah, seperti engkau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Itu berlaku ke semua model muka. Karena enggak ada pengkhususan. Doa ngaca orang cakep, enggak ada. Doa ngaca orang jelek, enggak ada. Bukan begitu, Ustaz. Kalau saya pikir-pikir, bagus dari mana itu, Pak? Menurut Allah bagus. Ya, karena Allah mengatakan ahsanut taqwim, ciptaan yang terbaik. Tapi kan badan saya berwarna nih, Tet. Banyak apa peta. Dulu saya masih ingat tuh tahun 2005, 2006 itu ya. Awal-awal viralnya dakwah sunnah di Jakarta tuh. Saya ketemu sama teman saya orang Tionghoa yang masuk Islam. Ya, di apa namanya? Masjid Lause. Wah, gede banget tuh orang. Saya udah gede, dia lebih gede lagi tuh. Mana kalau ngeliat gak kedip lagi orang, Masya Allah. Ustaz, oi, mau nanya Ustaz, nanya dah. Hukum orang bertato bagaimana Ustaz? Ya harus dihilangkan. Wajib Ustaz, wajib. Tapi ntar dulu saya bilang, wajibnya itu masuk kategori takwa. Fattakullah mastato'tum, bertakwa semampunya, saya bilang. Yang penting coba aja dihilangin dulu dah. Dia buka bajunya. Kalau gini Ustaz, astagfirullahaladzim. Ini si koran, saya bilang gitu. Hilanginnya gimana? Ya, berarti dia sudah punya model dari masa lalunya. Enggak mungkin dihilangkan, Ustaz. Saya enggak begitu paham dunia menghilangkan beginian. Kalau nanti satu saat ditemukan caranya, semoga Allah mudahkan. Tapi kalau enggak mampu, fattakullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Nah, mungkin jadi buruk akan masa lalu, betul. Tapi bukan berarti doa ngacanya beda. Saya punya teman juga yang badannya full dah tuh. Di Bali, di Kalimantan. Masya Allah, sampai gak kebagian tempat dah tuh Tinta. Sekarang jadi penghafal Quran. Masya Allah. Berhak masuk surga gak? Berhak. Sorga milik Allah, bukan milik manusia. Jangan jadi hakim buat agama orang lain. Dulu ada orang yang membunuh 99 orang. Datang ke seorang pendeta bilang, saya mau taubat. Saya mau taubat. Saya telah bunuh 99 orang. Mungkinkah pintu taubat diberikan padaku? Ini orang yang gak tahu dunia taubat, kali langsung 99. Waduh. Kayaknya berat dah ampunan kalau begini ya. Emosi dong. Habisin aja sekalian dah. Pas, cepet. 100. Dah daripada 99 nanggung ya. 100 sudah. Datang lagi ke orang soleh. Sebenarnya 99 saya bunuh orang. Cuma saya nanya ke satu orang, katanya gak ada pintu tobat. Saya habisin pada 100 dah. 100 orang telah saya bunuh. Mungkinkah Allah ampunkan saya? Ini orang bijak. Masalah ampunan itu haknya Allah, bukan hak saya, Pak. Ya, ada hadis yang mengatakan, ya ibadi, lau ataitani bikurabil ardi khataya, summa la tusriku bisyai'an, la ataituka maghfiratan mislaha. Allah sendiri yang bilang kok, hei hambaku, kalau kau datang menemuiku membawa dosa seluas langit dan bumi, kau datang minta ampun tanpa berbuat syirik, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Ampunan Allah lebih besar ketimbang dosa yang kau lakukan. Seneng. Gimana caranya? Datanglah ke sebuah tempat, bertobatlah di sana. Langsung berjalan. Di tengah jalan mati. Belum sempat bertobat. Ini malaikat bingung. Waduh, serba salah ini. Kalau dibilang dia enggak benar, ini sekarang dia jalan menuju kebenaran. Tapi kalau dibilang benar, belum sampai tujuan. Nah, enggak bisa jadi hakim di sini. Malaikat juga enggak sok tahu loh. Laporan ke Allah. Allah bilang apa? Ukur, ukur, ukur. Lebih dekat ke mana? Ke tempat maksiat atau ke tempat taubat? Lebih dekat ke tempat taubat ya Allah, cuma dia belum bertobat. Adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Lihat, Allah Ghafurur. Lebih dekat ke tempat taubat wahai Allah, tapi dia belum bertobat. Adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Tuh, enggak rugi jadi hamba Allah tuh. Dan kita enggak boleh jadi hakim buat agama orang lain. Makanya orang kalau sudah hijrah harus total bergaul sama teman-teman, beragama dengan dalil supaya enggak terkecoh. Karena kalau enggak kita terkecoh nanti. Ini di masyarakat banyak oknum yang memanfaatkan orang-orang yang baru hijrah untuk kepentingan kelompok, golongan, partai. Hei, hei, Islam bukan golongan, Islam bukan partai. Anda mau bergolongan, berkomunitas, Anda mau berpartai, urusan Anda. Tapi jangan komunitaskan Islam, jangan partaikan Islam. Kita pengen beragama dengan nama Islam. Makanya dikatakan bahwa enggan hidup berjamaah, lebih suka hidup menyendiri. Ini bisa menjadi penyebab datangnya kefuturan dalam hidup kita. Futur. Jadi orang yang akhirnya bosan sendiri aja, mecahin masalah sendiri, dihujat sendiri, bingung sendiri. Atau sekuat-kuatnya orang, ada labil. Akhirnya bukan menangisi dosa di masa lalu, malah mengingat dosa di masa lalu. Timbulnya emosi. Kan katanya orang kalau udah beragama gak gampang emosi. Ini kok malah emosi. Kesel ya. Dia belum tahu siapa saya dulu. Bangga dengan masa lalu. Mulai mempertontonkan bekas-bekas masa lalunya. Sangat menakutkan sekali. Oh, tuh bahaya. Hati-hati tuh. Yang keempat, yakni minimnya ketaatan. Minimnya ketaatan. Taat tahu. Taat itu patuh. Ya memang orang gak gampang taat. Dalam Islam ini orang gak gampang taat. Taat itu proses. Di Al-Ahzab ayat 35 itu proses. Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, was shodiqina was shodiqat. Empat tahapan pertama, masih ada empat lagi. Islam, iman, taat, baru benar. Makanya orang gak dibilang benar kalau gak taat. Oh, dia mah begini tat, agamanya benar tat, cuma gak demen sholat. Ya susah begitu dong. Dia mah membela tat, membela yang benar lah. Namanya masih Ahmad, cuma panggilannya maju tak gentar tat, membela yang benar gitu ya. tapi enggak demen sholat. Jangan suka ngayal. Ya, banyak hayalan-hayalan di masyarakat kita ini, jagoan, pejuang, pendekar, kerjaannya nyolong buat dibagi-bagi. Enggak ada yang namanya sedekah dengan cara nyolong, enggak ada. Jangan ciptakan yang haram untuk sebuah kebaikan. Kan orang kafir yang dicolong, Tat. Kan kafir ada dua. Kafir zimni, kafir harbi, betul? Kalau kafir zimni, kafir yang enggak masalah. Ini di pasar banyak orang kafir dagang. Jangan main palak mumpung kafir. Ntar dulu. Kalau di medan tempur namanya kafir harbi. Fattaruhum ila adiyaki. Sempitkan jalan. Tapi kalau di pasar dia bukan kafir harbi. Kafir zimni. Dakwahkan dengan tingkah laku. Dengan kelemah lembutan. Boleh kita punya masa lalu, tapi punya kegiatan yang seperti ini, hati siapa yang enggak terenyuh? Hati siapa yang enggak tertarik melihat sahabat-sahabat yang pernah punya masa lalu bangkit dari lumpur hitam yang kelam dengan tujuan road to Jannah, berjalan ke surga? Oh, bukan main-main. Berat terasa langkah, betul. Bahkan kalau sampai mati di tengah jalan pun, ini yang dibilang mustarih, orang yang lelah dengan dunia berusaha menggapai indahnya surga dengan cara berjuang meninggalkan kebatilan. Kita punya sahabat di Beach Walk Bali itu, teman-teman yang punya masa lalu, yang dia berkata, "Stad, kaki ini diikat sama Allah di sini, Stad. Di sini saya bermaksiat, di sini saya bertobat, Ustaz. Saya pengen hijrah tempat, cuma enggak bisa. Saya pernah pindah ke sebuah tempat. Ketika saya gulung tangan saya, Ustaz, ini kan banyak tato, Ustaz. Saya berwudu, orang samping saya lagi wudu, matiin keran pindah, Ustaz. Waduh, enggak jadi, Ustaz. Kayaknya saya enggak diterima, Ustaz. Maka biarlah apa kata dunia. Di sini saya tidak benar, di sini saya bakal benar." Sekarang dia buka kafe tuh, kafe syar'i di tengah-tengah orang yang bermaksiat. Masya Allah, jadi berlian, jadi mutiara, walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Kalamunas layantahi, omongan orang gak ada selesainya. Saya akan bersosialisasi karena agama saya lillah, hanya untuk Allah. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Kalau bicara sempurna hanya milik Allah. Saya yakin sekali Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Saya belum selevel orang yang membunuh 99 orang, bahkan 100 orang. Yang membunuh 100 orang pun ketika niat berbuat baik, meninggal sebelum dia bertobat, Allah jamin surga. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Sehingga dia bermuhasabah diri. Ya Allah, fabi'ayi ala'i rabbikum atukadziban, ya Allah. Nikmat engkau mana yang mesti kudustai, ya Allah. Mungkin saya enggak mengalami bakti kepada kedua orang tua saya ketika dia masih muda. Sekarang sudah tua renta, enggak apa-apa. Lebih baik terlambat ketimbang tidak sama sekali. Masih punya kesempatan, dunia ini alam mungkin. Inna dzalika 'alallahi yasir, buat Allah semua mudah. Mungkin saya tidak bisa membahagiakan mereka, tapi paling tidak saya pernah punya niat membahagiakan mereka. Ya Allah, ya Allah, mudahkan rezeki hamba, ya Allah, mudahkan, ya Allah. Paling tidak hamba pernah punya niat pengen mengumrohkan orang tua hamba, ya Allah. Menggandeng tangannya, berputar memutari Ka'bah-Mu, ya Allah. Kalaupun tidak kesampaian, paling tidak saya pernah punya niat. Saya yakin niat saja pahalanya satu. Diaplikasikan 7-700 kali lipat. Dia bermuhasabah diri. Mungkin banyak kerusakan yang pernah dia perbuat. Kesempatan berbuat baik sedikit, enggak apa-apa. Yang sedikit kalau karena Allah, hanya untuk Allah, demi Allah, berapa banyak hal yang kecil mendapatkan hasil yang besar. Tuh, dia kritisi ketaatannya, dia maksimalkan perbuatan baiknya karena dia tahu kemuliaan dekat dengan kehidupannya. Maka dia jaga empat hal ini supaya enggak terjebak dalam futur. Karena kalau tidak, ini rentan wallahi. Saudaraku yang Allah muliakan, ikhwan akhwati fillah. Hijrah itu berat, mempertahankannya jauh lebih berat. Ya. Di depan kita ini masih panjang jalan. Masih banyak orang yang mengajak kita ke pemahaman yang sesat. Kelompok-kelompok yang menghalalkan bom bunuh diri. Kelompok-kelompok yang mengajak kita menghujat, mencaci maki pemerintah. Kelompok-kelompok yang menghalalkan mut'ah. Kelompok-kelompok yang menghalalkan hal yang Allah haramkan. Masih banyak cerita. Makanya kita minta sama Allah diberikan petunjuk. Bagaimana supaya tertunjuki, Ustaz? Allah yang bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Kata Allah, ya orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah dengan yang Rasul bawa, sunnah. Kalau sudah beriman, bertakwa, beriman dengan yang Rasul bawa, Allah bilang, yu'tikum kiflain min rahmati. Ada dua janji Allah. Yang pertama, wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Allah akan berikan cahaya dalam hidupmu. Kau tersesat cuma kau diterangi oleh Allah. Siapa yang nyangka sih kita beda rahim, beda tempat tinggal, beda masa lalu, kok bisa berkumpul di Masjid Agung Buah Batu? Betul? Ini kalau bukan Allah yang ngatur, siapa lagi coba? Saya enggak ngimpi ketemu sama teman-teman di sini. Saya enggak pernah tahu yang ngatur jadwal ada di saya. Saya enggak pernah paham di mana itu. Cuma ketika saya melihat begini, saya berkata, ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat Allah mana yang mesti saya dustai? Ini sahabat-sahabat surgawi yang nanti kalau kalian masuk surga duluan, tolong cari subhan. Ya Allah, di mana subhan? Tanya coba. Begitu pula sebaliknya nanti. Kalau mungkin saya masuk surga duluan, saya bakal bilang sama Allah, ya Allah, di mana sahabat-sahabat ekstasi? Di mana sahabat-sahabat rijis? Di mana sahabat-sahabat baik ke Bandung yang pernah belajar bareng dulu di Masjid Agung Buah Batu? Ya Allah, mungkin enggak banyak ilmu yang disebarkan, cuma niat kami karenamu, ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami di surgamu, ya Allah. Ini nikmat yang Allah berikan. Ketika banyak orang disibukkan dengan kejar-kejaran sama angkutan umum, menunggu dagangan di pinggir pasar, masih berbuat maksiat, ya Allah, kau kumpulkan hamba dalam sebuah masjid untuk mengingatmu, belajar bersama, ya Allah. Nikmatmu mana yang mesti kudustai, ya Allah? Berapa banyak orang pulang ke rumah yang dia temui pusara orang tuanya, cuma gundukan tanah kering, batu nisan yang sudah mulai pecah. Tapi tidak, ya Allah, saya pernah menyakiti kedua orang tua saya, ya Allah, tapi saya pulang, saya bisa menemui mereka, ya Allah. Gerakan hati ini untuk bisa mencintai mereka, ya Allah, walaupun dengan waktu yang tersisa, ya Allah. Ajarkan aku untuk bisa bersyukur, ya Allah. Falamma balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ketika dewasa mendatangi usia seseorang, falamma balagha sunnah, dia sampai usia 40, 40 tahun. Betapa cepatnya waktu bergulir. 40 tahun sudah menjelang kita masuk. Hatinya bergetar berkata, Rabbi, Rabb yang menciptakan diriku dengan proses. Kemaksiatan apa yang tak pernah aku perbuat? Dosa apa yang tak pernah aku lakukan, ya Allah? Tinggal kematian yang belum kurasa, ya Allah. auzi'ni, ajarkan aku bersyukur. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ajarkan kepada aku bersyukur ya Allah, syukur atas nikmat yang kau berikan padaku. Sampai hari ini ya Allah, kau kumpulkan hamba bersama orang-orang soleh. Yang kalau terjadi gempa bumi, kita semua mati dalam keadaan belajar ya Allah. Di taman-taman penyubur iman, di tempat yang membangkitkan gairah untuk beribadah kepadamu ya Allah, auzi'ni, ajarkan aku bersyukur ya Allah. Wa 'ala walidayya, ajarkan aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Kenapa? Pernah punya anak yang bakal masuk neraka, tapi kau selamatkan untuk surgamu ya Allah. Dengan waktu yang tersisa ya Allah, bangkitkan gairah untuk bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Karena tidak ada artinya hidup di atas muka bumi tanpa ridho mereka ya Allah. Ana amala solihan tardau, agar aku bisa beramal soleh yang kau ridho ya Allah. Aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaik. Ya Allah, islah diriku ya Allah, islah. Rapikan diriku ya Allah, agar keluargaku nanti yang diingat yang baik bukan yang buruk. Kan ku tangisi masa laluku ya Allah. Biarlah sebagai kenangan di masa lalu. Menjadi kebencian yang kalau ku ingat keburukan tersebut. Cukup keluargaku tahu siapa aku sekarang ya Allah. Masyaallah. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustai? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukazzib. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan pada kita untuk selalu berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi hamba-hamba Allah yang mengerti betapa manusia enggak ada yang sempurna. Betapa manusia tempatnya salah dan dosa. Dan dia minta kepada Allah menjadi hamba yang sadar bahwa dosa itu wajib dijauhkan. Wa atbi sayyatal hasanatamuha wa khaliqinas bi khulqin hasan. Menjadi orang yang membarengi keburukan dengan kebaikan. Dan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik.